بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan فنقول الرسول لم يفرق بينهم. Maka kita katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah membeda-bedakan di antara mereka. Bal i'tabarahum musyrikina kullihim. Bal i'tabarahum musyrikina kullahum. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam menganggap mereka semua orang-orang musyrik. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan beliau menghalalkan darah dan harta mereka. Walam yufarrik bainahum. Dan beliau alaihi salatu wassalam tidak membeda-bedakan di antara mereka. والذين يعبدون المسيح dan orang-orang yang mengibadahi al-masih والمسيح رسول الله padahal al-masih alaihi salam adalah rasulullah yaitu bahkan orang-orang yang mengibadahi Nabi Isa alaihi salam Rasul alaihi salatu wasalam menganggap mereka sebagai orang-orang musyrik. Wa ma'a hadza qatalahum dan bersamaan dengan ini beliau alaihi salatu wasalam memerangi mereka. Wal yahudu ya'buduna Uzairan wa huwa min anbiya'ihim. Dan orang-orang Yahudi mengibadahi Uzair. Padahal Uzair termasuk di antara nabi-nabi mereka. Au min salihihim atau termasuk di antara orang-orang salih di kalangan mereka. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerangi mereka, lam yufarriq bainahum. Beliau alaihi salatu wassalam tidak membeda-bedakan di antara mereka. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan au ya'budu sanaman au hajaran au syajaran. Maka syirik tidak ada pembeda-bedaan di dalamnya. Antara orang yang mengibadahi seorang yang saleh atau mengibadahi patung atau mengibadahi sebuah batu atau sebuah pohon li'anna syirka huwa ibadatu ghairillahi kainan man kana Karena sesungguhnya syirik adalah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala siapapun ia. Walihada yaqulu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata. Dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa kalimatu syai'an fi siyaqin nahi ta'ummu kulla syai'in. Dan kata syai'an dalam konteks larangan mencakup segala sesuatu. Ta'ummu kulla man usyrika ma'allahi azza wa jalla. Mencakup segala sesuatu yang disekutukan dengan Allah Azza wa Jalla. minal malaikati wal rusuli wal salihina wal awliyai wal ahjari wal asjari. Baik dari kalangan para malaikat, para rasul, para orang saleh, para wali, bebatuan maupun pepohonan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Dan dalil yang menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam tidak membeda-bedakan di antara orang-orang musyrik adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan perangilah mereka agar tidak ada lagi fitnah, yaitu kesyirikan. Dan seluruh agama hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, yaitu kesyirikan. Dan seluruh agama hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan قوله والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. Ucapan musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya artinya, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, yaitu kesyirikan. أي الدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم, yaitu dalil yang menunjukkan diperanginya orang-orang musyrik tanpa membeda-bedakan di antara mereka sesuai dengan sesembahan-sesembahan mereka. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وقاتلوهم, dan perangilah mereka. وهذا عام لكل المشركين, dan ini umum mencakup seluruh orang-orang musyrik. لم يستثني أحدا, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengecualikan seorang pun. ثم قال حتى لا تكون فتنة, wal fitnatu asyirku, dan fitnah yaitu kesyirikan. Ay la yujadu syirkun, yaitu tidak didapati kesyirikan. Wa hadha ammun ayu syirkin, dan ini umum syirik apapun itu. Sawa'un syirku fil awliya'i was-salihina aw bil ahjari aw bil asjari aw bil syamsi aw bil qamari. Sama saja syirik terhadap para wali dan orang-orang saleh, atau dengan bebatuan, atau dengan pepohonan, atau dengan matahari, atau dengan bulan. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ تَكُونُ الْعِبَادَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ, ibadah seluruhnya hanya dipersembahkan bagi Allah semata. لَيْسَ فِيهَا شَرِكَةٌ لِأَحَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ, tidak ada padanya persekutuan bagi siapapun, siapapun dia. Fala farqa baina syirki bil awliya'i wa salihina aw bil ahjari aw bil asjari aw bis syayatini aw ghairihim. Maka tidak ada perbedaan antara kesyirikan dengan para wali dan orang-orang saleh, atau dengan bebatuan, atau dengan pepohonan, atau dengan para syaitan, atau yang selain mereka. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa dalilu syamsi wal qamari qawluhu ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wal-naharu wa syamsu wal-qamar, la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam ada yang mengibadahi matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula kalian bersujud kepada bulan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, dalla 'ala anna hunaka man yasjudu lis-syamsi wal-qamari. Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya di sana ada yang bersujud kepada matahari dan bulan. Walihada nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil salati 'inda tulu'i syamsi wa 'inda ghurubiha. Dan karena inilah Rasul alaihi salatu wassalam melarang salat tatkala terbit matahari dan tatkala terbenamnya. Saddan lidzari'ati, dalam rangka menutup celah peribadahan kepada matahari. Li'anna hunaka man yasjudu lisyamsi 'inda tulu'iha wa yasjudu laha 'inda ghurubiha. Karena sesungguhnya di sana ada yang bersujud kepada matahari tatkala terbitnya dan ada yang bersujud kepada bulan tatkala terbenamnya. Fanuhina an nusalliya fi hadainil waqtaini. Maka kita dilarang untuk melaksanakan salat pada dua waktu ini. Wa in kanatis salatu lillahi, meskipun salat tersebut dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lakin lamma kana fis salati fi hadzal waqti mushabahatun li fi'lil musyrikin muni'a min dhalika. Akan tetapi tatkala di dalam salat tersebut di waktu ini terdapat keserupaan dengan perbuatan orang-orang musyrik, maka salat tersebut pun dilarang. Saddan lidzari'ati allati tufdi ila syirki, dalam rangka menutup celah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi 'anil syirki wa saddi dzara'ihi al-mufdiyati ilaihi. Dan Rasul alaihi salatu wasallam mendatangkan larangan dari kesyirikan dan menutup celah-celah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.